bagaikan benang. Bila jarum yang aku berikan malah kau patahkan. Mana, mana, mana mungkin kau kan menyulam. Mana, mana, mana mungkin kau kan membuat sehelai baju cinta yang hangat untuk diriku. Jika jarum yang patah, mengapa hati yang luka? Namun kau mencari cinta lainnya. Untuk apa kapas ku jadikan benang? Bila jarum yang aku berikan malah kau patahkan. Malah kau patahkan.